Musica na Coume. Setiap keluhan di balik tiap asmara, mengundang gilir masa larut dalam amarah. Amarah buat saya ingin pergi dari masalah. Jebakan ini memang dahsyat hingga apalah daya untuk saya mau bicara. Apakah harus saya di sana? Berkata saksu mati rasa. Itu pun kelah jadi foto. Dimulai pagi begitu rasa hambar jadinya. Sebutkan nama dalam langkah hingga batinnya. Tergores pilu ini sungguh rasa sakitnya. I'm slave, I'm crawling every pagi nah. What you do, baby, what you do? Nostalgia saya bawa dalam sang waktu. No lah, baby, lagu ini ada tuh. Saya mau bilang bahwa saya sembuh, tapi belum saya mengaku. Ku tak lupa semua itu. Terhapus sakit yang pilu. Tetapi mimpi jadi pintu. Sakit yang pilu, tetapi mimpi jadi pintu.